alihi wa ashabihi wa la ma'abat. Baik, pada teman yang lalu kita telah baca penghalang dari 10 penghalang walaupun ini yang merintangi, yang menghalangi seseorang dari mempelajari ilmu, ilmu syar'i, ilmu agama. Ujub, ghurur, dan kibir. Ini berdekatan dan sangat halus. Kalau orang itu sudah muncul tertipu, kemudian muncul ujub, sudah, selanjutnya adalah kibir. Selanjutnya adalah kibir. Dan ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, salah satu di antara usul ma'asi, yang bagaimanapun seorang itu beramal, kalau ini ada, itu sulit. Artinya maksudnya sulit itu mungkin sulit diterima apa. Nah, itu tidak akan mendatangkan faedah amalan-amalan tersebut. Nah, kibir yang sedikit itu sudah menjadi penghalang seseorang untuk masuk ke dalam jannah. Yang pangkalnya adalah sikap ujub, dia merasa telah berbuat sesuatu, tertipu jika dia melihat mungkin sanjungan orang lain, penerimaan orang lain, kira merasa bangga bahwa dia memang sudah berprestasi, sudah beramal, tidak ada orang lain yang berbuat seperti dia, lalu muncul kibir. Akhirnya apa? Kibir, dia merendahkan orang, merendahkan manusia lain. Nah, hati-hati dengan ketiga perkara ini. Apapun keadaan kita, setinggi apapun ilmu yang kita pelajari, yang kita peroleh, nah, kalau tiga hal ini melekat dan masih ada, itu menjadi pangkal dari banyak kemaksiatan yang mungkin akan dia lakukan. Dan dengan sikap kibirnya, dia akan mudah memvonis orang lain, seperti yang dilakukan oleh ahli ibadah di masa 6 di kalangan Bani Israel. Ketika melihat orang lain dalam keadaan bermaksiat, kemudian dia berani bersumpah atas nama Allah, wallahi la yaghfirukallah, la yaghfirukallah, atau la yudkhilakallah al-jannah, atau yang seperti itu. Dia bersumpah demi Allah bahwa orang itu tidak akan diampuni oleh Allah. Kita lihat kembali ke awal, awa'id yang pertamanya. Yang paling mendasar, apa yang harus dilakukan oleh seorang thalib? Dan apa yang sebab pertama yang menyebabkan yang menjadikan dia terhalang untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu? Awa'id yang pertama jelas yaitu thalabul ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala. Dia mencari ilmu, menuntut ilmu bukan untuk mengharapkan wajah Allah. Ini penghalang pertama. Beliau kemudian menukilkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis innamal a'malu binniyat. hadis innamal a'malu binniyat. Hadis apa namanya? Qala Rasulullah, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Hadis apa namanya? Nah, hadis itu ada berapa itu? Hadis ada yang hadis apa ini? Jenis apa ini? Iya, hadis apa ini namanya? Qauli fi'li. Apa? Qaul. Suara laki-laki itu enggak aurat. Suara ini dibalik pengajar akhwat, wajar anak enggak tanya, enggak pernah tanya. Enggak pernah suruh mereka jawab. Juga kalau enggak. Enggak pernah ada tanya soal, bahkan mereka tanya juga lewat soal. Suara yang suara laki-laki kan enggak aurat kan? Kalau jelek-jelekan suara, jelek suara anak. Istilahnya kalau dalam bahasa Arab, jahwari. Bukan jauhari. Nah, jahwari itu semper. Tahu kan? Semper itu pecah, cempreng, apa ini. Pecah. Nah, baguslah. Nah, suaranya bagus-bagus. Imam ini baca nih, jawab ditanya. Jawab, aduh suaranya Masya Allah. Kayak gadis dalam pingitan. Apa ya antum nih? Keluar gitu suara. Enggak salah. Nah, itulah. Tamam. Dan itu kalau di apa, antum belajar apalagi di majelis para ulama ya seperti itu. Aib juga. Enggak pantas. Nah. Ditanya antum diam. Anak pernah berapa? Artinya jika belajar, belajar apa begitu? Nuzhatun nazar, nukat fi nuzhatin nazar, Ibnu Hajar. Itu yang ngajarnya dari Libya, orang Libya. Anak duduk di depan, ngantuk-ngantuk pagi-pagi jam berapa? Insya Allah. Ditanya mi'rabnya apa ini? Dalam keadaan mungkin sadar enggak sadar ternyata aneh yang ditanya, dijawab pas betul. Yang lain merasa aneh enggak jawab nih, akhirnya nunjuk sudah enggak dijawab. Keluar suara kalau enggak tuli. Nah, ya biasakan antum lantang, ini yani memberikan jawaban. Dan itu termasuk diantara istilahnya rujulah, ya rujulah. Tahu rujulah kan? Ke menunjukkan dia laki-laki. Nah, kalau tadi kalau ditanya, habis suaranya itu bukan rujulah itu, unusah kan? Ya. Kalau kita mau menunjukkan lagi ya, dengan hadis Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang meniru perempuan dan perempuan yang meniru laki-laki, hatta dalam suara, dalam gaya, dan bahkan dalam mungkin sebagian dalam majalah syariah dinukilkan bahwa bahkan walaupun dia untuk bergurau, dinukilkan oleh ustazah yang menulis dia, kenapa sampai ditunjukkan misalnya dia bergurau ingin menakut-nakuti yang akhwat, memperbesar suaranya kayak laki-laki, termasuk yang dilaknat atau sebaliknya yang laki-laki mengecilkan suaranya seperti suara perempuan, melunak-lunakannya, gak boleh. Makanya aib laki-laki itu jalannya mungkin gemulai, lenggang-lenggok, sholat soleh atau kemudian kepalanya sedikit-sedikit goyang. Nah, itu kalau di zaman Umar dikemplang kepalanya. Ya. Nah, ini biasakan anak-anak kita yang laki-laki juga biasakan, jangan apa namanya terbawa walaupun di rumahnya mungkin ramai banyak saudaranya perempuan. Nah, laki-laki juga demikian, yang perempuan juga demikian. Itu ya. Nah. Kalau nggak tahu, nggak ada usah, sudah pentingnya. Allah alam. Enggak perlu takut kan, wallah alam, wallah adri kan ini sepuluh ilmi, separuh ilmu. Tentu kan kita memang polos, hati kita memang enggak tahu. Kita misalnya salah banter dalam pelajaran nano kan nanti disebut jahlun murakab, kan repot. Salah banter, artinya udah salah, yang jawab salah keras lagi suaranya. Misalnya sering tinggi contohkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Mata Ghazwatul Badar. Kapan perang Badar? Nah, orang yang enggak tahu, wallah alam. Nah, adri. Saya enggak tahu. Yang belum baca dia. Nah, ada yang sok sudah baca ya. Tahun keempat Hijriah. Ya. Salah banter. Nah. Tahun berapa? Hah? Tahun berapa? Yang benar? Yang keras lah. Nanti baru aja dibilang. Belum lagi kering lagi dan. Baru dia kering, belum kering lagi lidahnya. Masih gembang-gembang di sini. Rujulahnya keluar kan. Kan berat kawan. Tahun kedua Hijriah. Allah ya. Baik. Nah, ini perintah yang pertama. Ketika orang itu belajar bukan karena wajah Allah. Apa yang diniat? Orang itu belajar karena wajah Allah. Dia berniat karena Allah untuk melepaskan dirinya dari kebodohan dan untuk melepaskan kebodohan dari orang lain. Itu niat karena Allah. Dia tidak ingin jadi orang yang jahil dan dia pun tidak ingin orang lain jadi orang yang jahil. Seriusnya belajar, makanya kalau apa ahlu sunnah itu, kalau mereka dianggap sebagai semuanya adalah para dai, duat dengan kapasitasnya masing-masing, keadaannya masing-masing, maka halaqah-halaqah ilmiah, majelis-majelis ilmu itu, jika mereka sudah menekankan dirinya hadir, itu sudah artinya tertuntut untuk dia, bukan sekedar menyelamatkan dirinya. Bukan sekedar untuk melepaskan dirinya dari kebodohan, tapi juga dia punya tanggung jawab lepas keluar dari majelis ini, majelis ilmu dimanapun dia datangi, dia akan berusaha untuk menularkan ilmunya kepada imam keluarganya, orang-orang dekatnya. Itu yang secara mungkin otomatis tertuntut dari seorang sunni salafi. Baik, yang pertama itu di innamal amalu binniyat. Wa innama likulli imrin ma nawa, fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Ada catatan enggak? Ada sini. Ada enggak catatan? Artinya dari hadis yang kita baca ini tadi dengan redaksi seperti ini, benar nggak dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim seperti ini? Gitu loh. Nah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Benarkah seperti itu? Atau perlu perincian? Itu yang baru belajar kemarin. Baik kuning. Anak nggak tanya sanadnya tuh ya. Belum tanya-tanya. Redaksinya kemarin dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. yang berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa," dan seterusnya. Ini benar seperti ini. Redaksinya dengan sanad Imam Bukhari, Al-Humaydi, Sufyan, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Muhammad bin Ibrahim Al-Taymi, Al-Qawmah bin Waqid Al-Layfi, Al-Qawmah bin Waqas Al-Layfi, dan Umar bin Khattab. Benar seperti ini? Atau bagaimana? Ingat tak? Nah, hadis ini dengan redaksi seperti ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu terpencar-pencar, tidak seperti redaksi dengan utuh lengkap seperti ini. Yang mengeluarkan, yang artinya mencantumkan, yang menukilkan lengkap seperti ini, menggabungkannya dari beberapa, dari ya, hadis-hadis ini sebagiannya, misalnya dalam apa, sampai pada kalimat tertentu, itu memang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin dari Rasulullah SAW, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Tapi ada redaksi yang lain dengan kalimat yang lain, tidak ada kalimat. Nah, misalnya nama yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu di dunia yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Betul enggak? Hadisnya seperti itu. Berarti yang di atas, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, itu bukan. Artinya digabung oleh, di antaranya adalah Imam An-Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah. Tapi memang secara keseluruhan ini, hadis ini memang dari yang seperti ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, baik. Nah, ini yang pertama, dan hadis ini menjadi dasar timbangan atau tolak ukur menilai batin setiap amalan yang kita lakukan. Bagaimana kondisinya? Apa yang mendorong dia berbuat? Apa yang mendorong dia untuk berucap? Nah, tergantung apa yang ada di dalam hati. Dan niat itu di dalam hati. Niat itu di dalam hati, bukan di lisan. Usalli fardal maghribi atau usalli sunat tahiyyat al masjidi rak'ataini. Ada alillahi subhanahu. Jadi kalau ada yang usil ya, terpak apa? Yaumul rad arbi'ah di masjid Ibnu Taimiyah, selesai sudah. Ditambah. Artinya enggak, bukan di lisan. Karena keikhlasan itu tidak, misal dia mengucapkan usalli fardal isya arba'a raka'atin ma'muman misal, atau imaman, subhanallah, mulutnya subhanallah usalli, tapi dalam hatinya ada yang lihat enggak ya, ada yang muji enggak ya. Nah, kan belum tentu mulutnya mengatakan seperti itu, hatinya kemana. Makanya Rasulullah pun juga menyebutkan betapa banyak orang yang sholat itu, apalagi sholat malam, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali begadang. Nah, betapa banyak orang yang berpuasa tapi cuma dapatkan lapar dan minum, padahal malamnya dia apa? Nawa itu, iya kan? Masya Allah, sebelum sahur itu atau malam itu sudah nawa itu. Siangnya enggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Kemana terus nawa itunya? Kemana usallinya? Kemungkaran masih dia kerjakan, merokok, nonton bioskop, ikhtilat, masih juga dilakukan. Mana nawa itunya? Mana usallinya? Allah sudah menyebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Mana nawaitunya? Mana usallinya? Coba. Kalau memang dia menyebabkan melafazkan anaknya itu dengan lisan. Niat itu di dalam hati. Seperti Imam Ghazali juga menyebutkan demikian. Mungkin oleh Imam Suyuti. Niat itu di dalam hati. Makanya ketika orang itu, ini saya serahkan, koknya saya ikhlas. Ya, ikhlasnya di sini, bukan di sini. Makanya ini juga. Ikhlas itu sangat berat untuk diterima oleh nafsu. Sangat berat bagi jiwa manusia. Kenapa? Karena jiwa itu tidak dapat bagian sedikit pun. Benar ikhlas. Ketika misalnya dia diperlakukan tidak sebagaimana yang diinginkannya, ternyata wah timbul dendam, marah, jengkel, apa? Ikhlas seperti itu kan? Baik. Begitu ya. Qala. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسالوا به أهل زمانهم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. Jelaskan ketika ini pangkal itu adalah ilmu itu dicari untuk Allah, karena Allah. Dengan niat itu tadi, dia ingin melepaskan dirinya dari kebodohan dan melepaskan orang lain dari kebodohan karena Allah. Mengharapkan wajah Allah agar dia tahu bagaimana beribadah yang benar, agar dia tahu bagaimana berakhlak yang benar. Nah, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, beribadah kepada Allah, kemudian berbuat baik kepada sesama. Nah, juga untuk menegakkan kalimatullah, membela yang hak, membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantah kesesatan, membantah al-bid'ah, meluruskan yang salah, memperbaiki yang rusak. Niat-niat yang baik untuk dia menuntut ilmu. Maka ketika memang dia punya niat yang seperti itu, duduk dia di majelis ilmu, ada tanggung jawabnya. Untuk dia memahami, untuk dia mengingat, untuk dia mencatat, untuk dia mendengarkan. Tahan-tahan hatinya, tahan-tahan dirinya. Capek ya sudah, sekedarnya. Kalau memang capek sekali sudah. Nah, gak kuat sekarang hadir ya, suatu ketika. Nah, hadir ketika dia dalam keadaan segar. Nah. Baik, kata Ibnu Mas'ud. Seandainya ahlul ilmi menjaga ilmunya dan mereka meletakkannya pada ahlinya, menyerahkannya pada ahlinya, artinya mereka berikan ilmu tersebut kepada orang yang memang layak untuk lasadu bihi ahla zamanihim, maka mereka pasti menjadi pemimpin bagi orang-orang di zaman mereka. Tapi kebanyakan ahli ilmi itu mereka berikan ilmunya li ahli dunia, demi ahli dunia. Mereka dunia ini jalankan, mereka laksanakan, mereka keluarkan, mereka ajarkan ilmunya untuk ahli dunia supaya mendapatkan dunia mereka dengan ilmu tersebut. Akhirnya hanu alaihim, akhirnya mereka menjadi rendah di hadapan orang-orang yang ahlu dunia ini. Nah, akhirnya rendah. Nah, ketika orang-orang yang ahlu dunia ini menjadi tetap dalam keadaan, kalau dia ikhtilat, tetap ikhtilat, tidak masalah bagi dia. Yang penting ilmunya, dia pelan-pelan, kemudian enggak berfungsi ilmunya tersebut. Rendah dia di hadapan. Sehingga orang-orang yang kadang-kadang seperti ini menganggap, bisa dia kali, bisa. Mungkin dia banyak-banyak mungkin sedekah, ataupun mungkin berinfak, ataupun membantu. Kasihan yang seperti ini. Apalagi kalau sampai ketika, kalau di zaman itu, rendahnya orang-orang yang seperti ini, ahli dunia itu berbuat apa yang ingin dia lakukan, Nah, ahli ilmu tidak berani menegur, tidak berani berbuat apa-apa. Hatta ketika dia mengucapkan kalimat-kalimat yang mungkin sebenarnya salah, sebagian mereka banyak yang, pun dengan mempertimbangkan banyak hal, tidak mengingkari dengan terang-terangan, ya. Nah, walaupun ada di antara mereka yang seperti itu, tidak peduli, seperti Az-Zuhri rahimahullah. Nah, ketika dia ini pernah ceritakan, beliau sering masuk ke kalangan ahli dunia, penguasa-penguasa Bani Umayyah, ya, dikenal sangat dekat dengan penguasa Bani Umayyah. Tapi beliau betul-betul menjaga ilmunya, tidak mengharapkan dunia sedikit pun dari mereka. Sehingga ketika salah seorang di antara penguasa Bani Umayyah menanyakan, siapa walladhi tawalla kibrahu dalam kisah hadithul ifk. Ditanya Az-Zuhri. Az-Zuhri mengatakan Abdullah bin Ubay bin Salul. Penguasa ini, pemimpin ini, mengatakan, salah kamu, dusta kamu, yang benar itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dusta kamu, yang benar itu adalah Ali bin Abi Thalib. Yang dimaksud dalam ayat walladhi tawalla kibrah, yang paling besar peranannya, lahu adzabun adzim, dapatkan adab yang sangat besar juga, karena dia yang paling mempelopori hadithul ifk. Az-Zuhri dikatakan yang berdusta oleh penguasa tersebut, entah karena rupa Hisham bin Abdul Malik atau Walid bin Abdul Malik. Seketika Az-Zuhri marah. Ungkapan yang keluar, ungkapan yang menunjukkan betul-betul celaan, dan itu sangat menghina sekali, merendahkan sekali. Dia tidak peduli kalau di depannya Amir. La aban lak, mati ayahmu, celaka bapakmu. Ini jamperatan betul-betul luar biasa bagi orang Arab ketika itu. Bisa perang, ya. La aban lak, seandainya dari langit ada yang mengatakan bolehnya berdusta, saya tidak akan berdusta. Yang betul itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Terdiam penguasa tadi. Terdiam. Karena memang yang dimaksud dengan ayat itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, bukan Ali bin Abi Thalib. Ya, ini diantaranya. Artinya, kalau orang yang berilmu itu merendahkan diri di hadapan dunia, untuk mendapatkan dunia mereka, hina dia. Dalam keadaan orang itu demikian seperti itu, ya, tetap dalam keadaan kebodohannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sudah sebuah kerendahan bagi dia. Kalaupun mereka tidak menghinakannya, tapi itu sebuah halal bagi dia. Nah, ini tidak sepantasnya ahlul ilmi, orang yang berilmu seperti itu. Alhamdulillah, asatidz salafiyin tidak ada yang berani dekat-dekat dengan ahlul dunia. Ya, sehingga ketika pun mereka tetap disampaikan, diterangkan yang hak. Coba untuk lihat orang-orang yang sekarang tidak ada lagi MLM, ya, sudah gabung semua dengan Sururiun sudah. Apa yang mereka lakukan, diam mereka, bahkan ikut mendukung. Itu yang disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau seorang ahli ilmu sudah rusak dan dia mengejar dunia, maka pasti dia akan berani untuk berfatwa yang salah supaya dunia itu tidak hilang dari dia. Tidak apa-apa. Ada di ulama di kalangan, kena lupa, dinukilkan di dalam risalah Radul Basim yang ini Fizab al Sunnati Abil Qasim, Raudatul Basim atau apa yang lupa, itu di dalam salah satu babnya ataupun di kitab itu disebutkan tentang orang yang berfatwa suka bermudah-mudah. Oh, enggak apa-apa sebenarnya, enggak apa-apa. Ya ini enggak apa-apa. Ini boleh, silakan, enggak apa-apa. Nah. Celah enggak boleh. Bahkan di sebelum itu di beberapa nah di Ibnu Qayyim atau Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis itu menyebutkan orang yang mengumpulkan, menghimpun rukhsah dari semua ulama, dari para ulama, itu berarti dia mengumpulkan kejelekan dalam dirinya. Kalau dalam zaman dahulu, ya, kaum muslimin itu banyak. Ya, mungkin mereka yang senang musik, nyanyian, itu berpendapat bahwa itu buktinya penduduk Madinah main musik, nyanyian. Padahal ini tidak benar. Imam Malik sudah menyebutkan bahwa tidak ada yang melakukannya di tempat itu kecuali orang-orang yang fasik. Kalau dinisbahkan kepada Umar bin Abdul Aziz, bukan beliau yang mengizinkan, yang membolehkan nyanyian dan musik, tapi salah seorang dari anak keturunan Bani Umayyah yang lain, Umar bin Walid bin Abdul Malik. Ini yang membolehkan nyanyian dan musik. Dan itu sudah didamprat, dikerak, dihalangi, ditentang dan dilarang oleh Umar bin Abdul Aziz. Kemudian kalau misalnya yang lain, bolehnya apa namanya nabi, seperti yang lalu. Bolehnya nabi, boleh misalnya penduduk Kufah, ya, atau yang lain. Nah, ini kalau sudah semuanya senang, ulama pula mengatakan boleh. Syekh Taimin menyebutkan boleh foto, video. Nah. Syekh ini boleh kalau nasib enggak apa namanya enggak pakai musik. Nah. Kalau semua dikumpulkan, itu dikatakan oleh Al-Maruzi, siapa yang mengumpulkan rukhsah, sumpah rukhsah dari para ulama, berarti dia mengumpulkan kejelekan dalam dirinya. Baik. Nah, ini peringatan dari Ibnu Mas'ud untuk seorang itu tidak menyerahkan ilmunya, menempatkan ilmunya kepada yang bukan ahli, yang memang tidak layak untuk menerima ilmunya. Qala sami'tu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar nabi kamu berkata bersabda, man ja'alal humuma hamman wahidan hamma akhiratahu. Yaitu hamma akhiratihi kafahu Allahu hamma dunya. Wa man tasha'abat bihil humum fi ahwalid dunya lam yubalillahu fi ayyi awdiyatiha halak. Siapa yang menjadikan humumnya, kerisauannya, pemikirannya satu saja, yaitu memikirkan akhirat, Allah akan cukupkan dia dari kegelisahan urusan dunianya. Wa man tasha'abat bihil humum, kalau misalnya pikirannya bercabang terkait dengan urusan dunia, Allah tidak peduli di mana dia mati, di lembah mana dunia, di dunia itu, apakah dalam urusan enam, ya, wanita, anak, harta, keluarga, apalagi kedudukan, ketenaran, nah terserah mau binasa di mana, ya, nah, dan Rasulullah dalam riwayat yang lain menyebutkan, man kanatil akhiratu hammah jama'allahu syamlah waja'ala ghinahu fi qalbih wa'atathu dunya wa hiya raghimah siapa yang menjadikan himmahnya, cita-cita pemikirannya adalah akhirat, maka Allah satukan semua urusan dia. Allah letakkan ghina, kecukupan di dalam hatinya. Dan dunia mendatangi dia, padahal dunia tidak suka kepada dia. Dia yang dikejar, dikejar dunia. Nah. Wallahu a'lam. Baik, itu dulu. Mungkin nanti pada kesempatan yang lain bisa dilanjutkan. Yang jelas ini yang pertama. Ini yang merintangi orang itu untuk mendapatkan ilmu. Ini dia belajar bukan karena wajah Allah. Nah, untuk mendapatkan dunia. Kalaupun misalnya dia peroleh banyak maklumatnya, banyak hafalannya, tapi karena itu dia untuk mencari dunia, itu jadi wabal, jadi petaka buat dia. Minimalnya apa? Rasa khusyuk dan kerendahan hati dalam dirinya hilang. keikhlasannya tidak ada, tawakalnya kurang, kemudian apa, bisa apa, mungkin saja akan tumbuh dalam hatinya tersebut jasa rakus, tidak pernah puas. Alhamdulillah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik. Ini mungkin hari-hari terakhir malam apa? Nanti selama sepekan ini liburan antum mengisi ya, artinya isi kesempatan. Nah, kalau ada yang bisa apa namanya punya kemauan untuk memberikan faedah buat ikhwan ya, itu lebih afdal, lebih utama daripada kajian-kajian kita mungkin libur total, para asatidznya mungkin sebagian yang apa, ikut menambah ilmu, bukan sekedar daurah ya, kita mengambil, berusaha untuk mengambil faedah. Nah, kemarin apa, beberapa hari yang lalu atau yang disampai tadi, ada kuota sebetulnya, tapi subhanallah mungkin karena merasa tidak ingin membebani mahat, kemudian mereka milih lepas, dalam artian tidak mengambil kuota tersebut, tapi mungkin ingin ikut hadir tapi bebas gitu. Kalau mungkin lewat dengan kuota kan mungkin apa, entah terbebani atau apa, khawatir mungkin ya. Nah, ini nah artinya apa ingin saya sampaikan, mudah-mudahan walaupun tidak mengambil apa namanya bagian yang ditawari kuota menolak ya. Nah, mungkin ada ikhwan yang mungkin ini yang punya apa namanya kemana tawarkan. Ketika tidak ada juga ikhwan yang di dalam ini yang mungkin perlu apa namanya yang ingin menambah ilmunya atau maklumat ataupun mendapatkan faedah yang lain, ternyata enggan untuk menerima atau mengambil, yang dia tawarkan kepada apa namanya ditawarkan kepada mungkin ditawarkan kepada mahat yang lain ya, mungkin banyak ada beberapa mungkin ikhwah yang di sana punya potensi yang ingin menambah ilmunya, falyatafaddal. Cuma di sini nah mungkin apa enggak paham artinya. Nah, ya kondisi ini masya Allah tawaduknya enggak kelihatan dia tuh. Nah, ya. Seperti enggak ada yang apa namanya, padahal banyak orang-orang lama yang sudah lama ngaji, yang sudah apa namanya banyak ikut taklim, kadang-kadang menyembunyikan diri. Ya, ini anak susah mau memberikan ke siapa juga kuota ini, akhirnya sudah dilemparkan ke mungkin ada asatidz lain di tempat ma'ad yang lain, mungkin belum terpenuhi kuotanya ya, ditawarkan di sana. Nah ya ini ban ya mungkin juga makanya dengan alasan itu tadi mungkin apa yang ditawarkan di sini dari para mudarisat atau yang ustadz di sini apa namanya enggan menerima karena khawatir memberatkan atau yang lainnya, ada keperluan yang lainnya mungkin, tugas-tugas yang lain, maka sisa-sisa kuota itu tadi ditawarkan ke yang lain. Dan anak laku mungkin belum apa namanya ini tidak memberikan apa namanya menyebut bagian ikhwah, karena juga khawatir nanti kalau ada yang ingin tawarkan sebagai bagian ikhwah yang di sekitar ma'an. Nah, mungkin ada gejolak ataupun hal-hal yang tidak enak juga, makanya tawarkan mungkin ke biar ke pihak mahat yang lain. Ini pertimbangannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan siapa yang memang punya keinginan untuk menambah maklumatnya dan mengambil faedah bersama para masyayikh, nah sama-sama kita berusaha untuk meluruskan niat belajar nah, dan betul-betul ingin ya apa namanya mendapatkan faedah ilmiah, dan juga kita ya ini belajar banyak hal juga yang lain dari para masyayikh tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Dan pertemuan kita malam ini kita tutup. Wallahu a'lam bishawab.